Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sorban tadi salempa, ada di sana pemikiran kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marene dan buahna kesembek, ajabna rame tapi juga nu abok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa Sayyidina Muhammadin Nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله النبي وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Payunan bersama pengatur waktu bagi tiap acara Ramadan Sipuri Al-Mukarram, para sesepuh Anwaluguh Timbu, para alimil ulama anu jembar kupang bisa, para kiai anu sugih kupang arti, Bapak Ketua RW anu tukang ketua digawe, Bapak-bapak Ketua RT anu perlente, Ibu-ibu anu sami-sami tawadu, Bapak-bapak anu sami-sami tarakwa, para pemuda harapan bangsa, harapan agama, uga harapan calon ketohana, para pemudi harapan agami, harapan ibu pertiwi, mudah-mudahan Allah cintai dan sayangi. Amin. Bosan ngepikir selawat bro. Siap ngepikir selawat. Siap. Tak ada nafasan dulu. Pengarang dari pengusaha orang Melayu itu salah. Wa salli wa sallim wa barik alaih. Assalamu alaik Zainab Assalamualaikum. Insyaallah calon-calon kita masih sawarga. Amin. Sabab itu jadi menghadir dan pengawasan hakikatnya dicalik di taman-taman surga. Amin. Sallallahu Rasul idza maru bil jannah farta'u. Di mana anjeun ngaliwat di taman-taman surga maka kudu diuk ke eta tempat. Salah sahabat kawan taman-taman surga teh Polar Kanjeng Rasul majelis ilmi, majelis ilmu. Dan majelis ilmu, majelis zikir di mana wae ayana kaitannya taman-taman surga. Dan Bapak Ibu simkuri misalnya di dieu hadir, kita nuju cari di taman-taman surga na Allah. Amin. Tak untung ka jaman nu ngaosna. Tah sigara tah ngaosna. Hayu tiba di masjid sok dieu biru tara. Kunaon? Jawab gunaon. Malah karuli dunu. Ade, sing ikhlas gaon teh. Hari acara piu-piu. Tutina meta kene, eta kene. Omong. Bang ini. Ki omong. Ah, rumaji teh tadi tadinya beri batu. singkio rutinan teh nah. Jadi lo hadir ke pangawasan teh enak teh yang ke surga itu jalan ke surga. Kamana jalan ke Jogja tuh kali itu ke pamontasan, kamana jalan ke surga yang kan dia ke pangawasan. Kauntungan nuka dua, jamin nu ngaos ya, jamin nu hadir di pangawasan teh Bapak Ibu di hapura dosa nang ku Allah. Amin. Mana tarik nih. Dosa. Nah. Diangkat ke malaikat rahmat dosa nang Bapak. Diangkat ke malaikat rahmat. Wi ka malaikat rahmat terebok ku dosa jamin nu keur ngaos di tempat. Bingungan malaikat ka manakeun ieu bijen dosa teh. Dititipkan ke gunung, gunung tenarima. Dititipkan ke laut, laut oke tenarima. Dititipkan ke tetangkalan, tetangkalan ke tenarima. Bingungan malaikat, lapor ke Gusti Allah. Gusti kamanakan ya dosa. Bicuna abdi burat mawana. Kajongong. Seusung jongong. Soal Allah tak kudu bingung, pikir ini kandung ngaji. Ah, kalau kumakan ya. Kalau kumak gusi tangan, anu balik panghelana. Berat, berat. Katak bapak buntan ibu ya. Lampu di depan kawasan, tacan ditutup kedua, ulau kamaruli. Di sini mau dosa. Katak jamin di depan kawasan, sekuih pangpawino, sekuyung kundu pangnate. Kalau saya berat ku dosa. Dosa sama jelis, ditamprong ke setak kami. Siapa? Awas lah. Ada yang lakukan ruwi, tapi ya putar. Orang sekuat liuk, mana mau bawa budak, budak umur 3 tahun dibawa ke pengajian. Alasan dicibitan budak tengah lewe. Mencuri ke Pak Ustad pun tadi pun anak nangis pada mak itu sinetron lebar hanca. Yang buru-buru balik, ah alasan wongku tengah ngaji tema budak. Para malaikat gusti teu aya nu uwe pangpayuna ka mana keur ieu dosa abdi berat mawana. Sora Allah bikeun kana ngaji. Kana kumaha gusti teang anu ngajina bari sare. Tah. Pangraos rasa kulum dina pangaosan. Kata kadang-kadang dina pangaosan masuk nengan panjaranean gitu teh. Terus eta kalau kuat. Jangan bener euy. Dengan penyarangan ibu-ibu tidak emot jadi sila lu cerita ada cici kaya anggap sila anggap kejung robah kejung bongkul langsung robah emot beli tidak emot jadi sila tidak sila langsung dan ujar terus tang ujar teblok potong sirah nanti sugante kupu-kupu muntir sing orang ekek jeng lalai. Sebenarnya si ibu tungkul kerdikyu sing orang ngalah hek paling ngaca ya. Tapi kata tiung basuh, udah dia. Makanya kecan lunas tiung nanti ah. Tapi ada usung-usung nanyung, baik. Mereka ngaji kamu mahalnya deh, kamu usah mau lana. Duh, ini orang malah enak, sama di golong. Gitu, ayo nanti tipi. Orang yang nganyung. Kamu usung di mana kan itu wae lain di Bandung geus sarua. Nganyu buka tilu seragam teh nganyu sarua lunas. Apa ini? Bae lu keur sare gusti ka mana teh ieu dosa abdi berat mawana tetap salah pikeun kana ngaji. Kana kumakeun teangan nu ngaji bari ngobrol. Kalau saja teh bari ngobrol aya ngaji teh. Imah teh imah saya ngobrol. Ngobrolkeun hutang di pangawasan teh. Tapi lo sebenarnya tapi tiap bulan sih kamarnya teh, oh mesuna sampai itu. Jadi harus sokot warna hijau. Kemarin ngobrol dari bantuan ceramah teh kagok kan, di sini ada dosa. Dan ngobrol gue sih kamarnya ke dia tetap sholat Allah bikin kanu ngaji, kanu kumakan, tangan lu diupang tukangnya. Iya kuah. Cina kamarnya masih di luar dia. Cina tidak mungkin. Datang pang tukang teh ciri, datang sepang paderi teh datang. Begitu ke pengawasan paderi datang teh. Kamar cipet pang paderi nawe, mata kasirnya ku lagu India. Saban ke masjidna manehna karek jol. Jol, jol, jol. Manehna karek jol. Kusabab kasibukan mopohokeun pangeran. Tiap manehna datang pasti cicingna ditukar. Ah, sih kemana dilupakan. Ya, anda di kepangosan, yang pak tukang-tukang, ada yang dangdut, yang parep-parep. Bandung, ya mah. Bandung dia lah, ya. Nah, asal orang dia pindah ke Bandung. Ya, dengan yang banget Ustadz, banyak pak tukang-tukang. Padahal nih ngare Ustadz ibadah, ibu. Nabul alif ibadah, nih ngare Ustadz ibadah. Tak banget abdi kerja melihargaan ku Allah. Ibu pun bojo. Dihargaan ku Allah, tak sok ibu tutup abdi. Berang pahala, kerkil. Tapi kare beres ngaji di pelong wae. Kok mau dinginin dan melong wae tahayang aja. Aduh. Gimana, tak makan ibu apa pun tadi nunjuk ngawas, sok tungkul, menang nunutan, tangah, tinggal di nunjuk ngawas teh. Ayo nunggawas Quran, tinggal, tak usah nunggawas Quran, tak sok ayo tinggal. Tong tarungkul, ibu sarare dah tersok. Terus celi uci. Tarungkul negara itu akhirnya. Nah gitu ternyata geningan lu hadir ke pangawasan teh ke sadaya lu bakal dihampur dosa nah. Kuma motivasi nah. Kumaha dorongan anak, kuma niat nah. Katang sok, urang bukakan hatena, pohokan ladunya, ucapkan basmalah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Pohokan hutang. Ieu teh acara teh dilalaga peringatan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarajan tos kaliwat Isra Mi'raj teh. Tangaraja teh ka Lampung geus teh, ka Saban teh, tapi teu naon geuna, tapi mah ngaos. Tadi urang mah kitu bapak, di urang mah di Indonesia ngaos sok aya ngaran. Bulan Mulud disebut Muludan. Bulan Rajab disebut tos Ramadan tos Saum disebut halal. Tadi nikahkan wali matur urus terus nyepitan wali matur kita gitu kan can ete syukuran nyerahkan ya sudah ayah bapak-bapak onang ke masyarakat di daerah raga percayaan simpuring selpun bojo di atas kasut di daerah nah hatur luhun wassalam ayat kan ayat kan ayat kita ayat bakal ayat muan. Soalnya banyak ayat yang kurang dia. Oh, kayak satu ayat. Terus syukuran. Nah, gitu Bapak Ibu. Kan, kita mah ngaran ngumpul. Rek muludan, rek rajaban. Kita mah nabi ngumpul. Lu penting ke sini, ha? Ngaji. Ya, gitu, ta. Oh. Ibu, dina mastakan apa ya, namina? Rambut. Tanya, rambut. Ibu, ta, di si Bapak, nalaman, namina? Padahal rambut-rambut kene. Kenapa disebut kumis? Satu tempat tuh ngabedakeun. Tempatna edina ieu tanya bibir disebut kumis. Terus si bapaknya gado enak. Rambut kene. Kan disebut janggut, aya gado. Tempat tuh ngabedakeun. Ieu naon? Bulu kale. Bulu kahana. Bulu tuur samana wae. Kumis tetep. Kurang kene geus obeh. Jadi sok, kita teh rambut-rambut kene, rambut beda ngaranna, tempat nggak beda tuh. Mata rek muludan, rek rajaban, rek albihala, kembali kita mau ngaran lukul, penting banget sih nana. Ji. Ngaji. Sih nana? Ngaos. Wow. Tak itu apa ibu sok orang penting hikmah dari peringatan Isra Mi'raj. Sahur panitia, ini cerita peringatan Isra Mi'raj. Cakap terakhir mau Ramadan. Juta, ya, jadi dua katanya judulnya teh, judulnya dua itu ta, sehingga itu dua itu. Cici, apa namanya? Ini berjudul, ya, ta, isomnya cok. Insya Allah kayak orang-orang di kurang di rakyat tu, kurang metik hikmah dengan peringatan isom yang Allah bisa nyobongi. Naon hikmah nak yang kita ta? Bapak Ibu, Kangjeng Rasul, ayo. Pangna Allah mah Isra Mi'raj ke Kanjeng Rasul, Rasul teh sedih teh Bapak Ibu. Rasul teh sedih. Naon sababna sedih dikantunkeun ku dua jami nu eta dua jami teh bebenteng Nabi, bebenteng Rasul, dui ka Rasul teh sukses dakwahna. Nu kahiji bojona Siti Khadijah, nu kadua emangna Abu Thalib. Ta Siti Khadijah sareng Abu Thalib teh dua bebenteng Nabi, dui ka Nabi suksesna dakwahna teh ieu tah. Siti Khadijah benteng moral jeung material, beunghar jeung penyemangat ka Nabi. Abu Thalib kitu benteng moral tapi penyemangat ka Nabi. Dua anak ieu jami teh di taun anu sami ngantunkeun alam dunya. Dika disebut eta taun teh Abul Hazm, taun kasedih. Nabi teh sedih dikantunkeun ku dua jami ieu. Tasok sering ka Hijri Ismail. Pa Haji, Bu Haji eta nutus umrah mah tos ninggal Hijri Ismail. Ya. Yeah? Cakat Baitullah Hijri Ismail ngalain kopi ta. Sok sering kulon bedinya. Tah tadinya Allah ayo menghibur Nabi. Jadi Allah teh bari menghibur Nabi tah, matak Nabi di Samiraj geuna. Ya geus eta. Jibril bawa Muhammad ka dieu ye. Tapi samemehna bawa ka sumur Zamzam, bersihanlah hatena. Kanjeng Nabi teh bapa dicara ka sumur Zamzam ku bapa Jibril. Dibeleng ka dadana, tinggalan teu cocok kana udel. Dikeluarkeun atina ka dekat Jibril. Dibersihan atina tina sagala kotor-kotorna, tina raga-raga dosa anu ada di hatena. Ku cai Zamzam di tadi banyu dibersihan di katilu kali banjuran. Naon sababna kanjeng Nabi becak acara Islam di Samirajkeun dibersihanlah hatena. Sab Nabi teh bari tepang sareng Allah. Bapa berarti kanjeng Nabi moal tiasa tepang sareng Allah. Hakikatna Nabi moal tiasa tepang sareng Allah pamina Nabi kotor hatena. Matak hikmah anu kahiji dina peringatan Islam Miraj teh ye. Bikin urang salaku kanjeng Nabi meme ngalaksanakeun ibadah nu saresna. Memang orang ibadah, kesak bapak ibu bersihan heula hate orang. Tidak naon, tidak segala rupa penyakit hate, anu ngancik dina hate orang, anu bakal ngancurkan karena amal alus orang. So, siap te? Siap te? Siap te heula? Larang tereh, ya. Orang bersihan hate orang tidak penyakit naon. Orang hiji dua dibahasnya, kamu dibawa sana seluruh tuh, ya penyakit hate seluruh. Urang bersihan hati urang tidak penyakit hasud. Urang hidup bermasyarakat. Kadang-kadang supaya hasud kata tanah, hasud ke dulur kadang-kadang. Naon cara hasud teh iri dengki, bapak. Hasud teh iri dengki, tekau batur menang milik, tekau batur menang nikmat, maneh lu sedihna, kesehatan lu sedihna. Jadi ibu jangan mahasud mah. Nikmat teh kasenangan teh ulah kabar tur kudu kalirina we. Dirina menang kasenangan, guna bunga. Batur menang kalimatan, batur menang kasenangan, teu guna hate-hate. Tanu hasud. Ya, tanu hasud mah kitu. Tatala iman digedongkeun, ditingkatkeun. Bagebeg. Bagebegan. Turun poin kebegan teh Bapak. Khawatir tadi kali gitu si ibu kan bicara ke rumah sakit. Menang dua minggu di rumah sakit dirawat dan gesek sager di bayi tadi harewasan ke budakna. Mama, tetangga orang, anu iman di gedung-gedung, di gedung gente meli Innova nu weuteuh maot hari takena. Lalu sama rewas. Rewas ngadeng tetangga meli mobil Innova nu weuteuh rewas langsung maot. Tanu hasud mah kitu. Naon sabna nu hasud mah nikmat teh kasenangan teh ulah kabatur kudu ka dirina sorangan. Tak bapa ibu kade, bisi tatang urang meuleung kanikmatan hate bapa jeung ibu aya teuna hasud berarti tah. Istighfar buru-buru. Awas. Urang sok kadahana sok hayang we ngomong teh geura cobi. Ibu teh keur ngadaweung teh nya di hareupeun imah teh. Kurunyung ayah suami istri ngalangkung poinun ibu. Suamina gagah, kaset ganteng, godegan, bang-bang, pokoknya malah. Nah, ari pamajikan anak, kerepenek teh hidung, cakrukruk, budayut. Cek si ibu teh, kita lelaki teh gendeng gitu. Pamajikan mending-mending patut gitu. Gua mau tengah cak, kita lelaki tehnya. Kasih etapa ke artis kia payu. coba abul ka aing. Sering tungtuna hayang ari ya. Teh hasud. Awas ulah kotor hatena ye. Saking bahaya sifat hasud Bapak sareng Kanjeng Rasul, iyyakum wal hasad. Fa innal hasada yaqulul hasana kama taqulun narul hatab. Jauhkeun ku anjeun sifat hasud. Maka saya sunah hasud teh bakal ngancurkeun amal alus anjeun jeung ibarat seuneu ngancurkeun suluh. Bapak ahli berjamaah, ahli ngadamel kasayan, ibu ahli kapangaosan, ahli sedekah, lamun aya hasud dina hati bapak ibu, bakal seek eta kaalusan ku sifat hasud. Capek gawe teu kapake teu lebah. Sakula aya hasud, Pak, jalma hasud mah sifatna kalituna sok goreng sangka. Sok suudon ka baturan teh. Tatangga urang imah di gang beli mobil urang atur garasina kari uriweung. Cerita iman di gang beli mobil di mana nenanya. Sementara beli mobil mah kepikiran garasi. Capek-capek hati orang pikiran garasi. Dan saya cuma malingan cepat jalan tarangnya tenang mau. Gimana? Kariwo-riwo. Lamun tetangga orang beli mobil nuwantun. Alu syukuran. Bersihkan hati. Nuhun gusti. Tetangga abdi tegening enak iman di gedung kenuhun gusti. Pembelian abdi tibau lagi 10 tahun rumah tangga ngontrak jengontrak weh can buka imah gitu kurna mesyukuran tetanggana jual beli mobil teh nuhun gusti tetangga abdi beli mobil anu teh mudah-mudahan bujur abdi bisa numpakan mobil manehna tuh syukur tak bersih hati nu kitu mah siap tuh gitu siap tuh siap oh siap teh heula bae lah mun kewe eta nu kahiji tah sok bari Ramadan ya, bari Ramadan punten. Bijen sifat hasud. Kulaya hasud, bersihkan hati orang. Tunggu dua. Urang bijen dina hati orang sifat dendam. Al-ghillu dendam, Pak. Kada tongsok dendam dina hati teh ibu, kada ibu. Tongsok dendam kasih bapak teh geus dungus mangeus. Masalah kita mau ngancam. Wah, dungus mangeus aya nu ayeuna we atuh. Teu bakal paling bakal mari. Ibu kau salah kita ngancam awas saya mau diberi saya putih. Terus salah kita baik saya mau diberi kita ingin buka duit. No. Ulah sok dendam. No, senatus matos ibu. Ya, si bapak teh bagur ya sama. Senatus matos, tong sampai kau diancam sangat rupa. Pijen sifat dendam ulah edan lamin hati orang ibadah saum ya. Kade. Ganti sifat dendam kunaon. Gentos sifat dendam kunaon cenah ku hampuraan. Sok urang sini hampuraan bade Ramadan. Kula sini gorengkeun wae Ibu jeung tatangga teh bade Ramadan, Pak. Sok andalkeun panangan. Salaman aya mah hampura euceuh hampura akang hampura Pak Haji Bu Haji sok. Di mana dua panangan? Di mana dua panangan hamba Allah tos paantel. Sata acan lepas eta dua pandangan bakal lungsur tapangampura Allah kata jami bakal lungsur rahmat Allah kata jami tuh sok beli Ramadan ulah sini hampuraan ya yeah. Oh, sini hampuraan terus sini hampuraan ya yeah. Kurang wudhu ke talikanyaan wudhu ke talikanyaan terang sangat wudhu ke talikanyaan cara apa? Tantos luka hiji di rumah tangga antara suami serang istri sok kurang wadah ke telekannya ibu bapak wadah ke telekannya sehingga Kanjeng Rasul kuma cara gak wadah ke telekannya di rumah tangga deh bapak ibu bahasa sing santun ulah sok sanggulahna eta bahasa di rumah tangga ya suami istri bahasa sing santun bapak punten bahasa kabojo di sing santun manggil sing santun ulah sok ngahina ka bojo. Sareng Kanjeng Rasul walatu kopi ulah sok moyok pa ulah sok ngahina ka bojo teh. Ya, ieu ka pamajikan teh nya. Rek sare jeung pamajikan ningali beuteung pamajikan itu beuteung parun. Kada beuteung sing kaya unggul. Pamajikan teh ngeuna geutung kitu ku salaki nya ari papa. Da mamah teh kitu teh. Teu kieu teu papa beuteung mamah teh. Pan kita balas sigala ku sia. Kata kasarapi di Mursina. Bagaimana si bapak itu saja? Di Mitian. Ulah sok kahina, ulah sok moyok, Pak. Kurasok jujur-jujur teuing ka bojo teh. Kamajikan hideung ka mana Hajar Aswad? Gusti. Jaga ibu, jaga orang hidungnya disebut Hajar Aswad dah hancurlah hatiku. Saya mau dipuji ku caroge teh, Pak. Pak Bunda di mana bojo urang teh demes. Hidungna demes. Tapi gue teh bodas, temannya demesna atuh, Pak. Kan demes. Mek. Kari demek. Eta kuita bodas tomangnya demek na atuh sok eta pan kuita bodas. Kami aku bapak putri salju. Putri salju. Ibu jujur, rebon ibu di lani ku si bapak nuraos. Disebut putri salju. Pokoknya malahnya lani nuraos. Nuraos maka raos tu mana orang mana ibu. Seneng tu ibu. Resep tu. Osok tarak. Dengikin tak. Jujur taraha. Orang salah kira. Soal disebut tahun tu ibu teh, baru kokok tahun. Tinggal sekarang Rasul kasih dia siapa? Siti Aisyah tapi pilihan tapi belum nggak koneng-konengan juga kembang Ros dipanggil ke Rasul ya Humairah, hey kembang Ros, hey kembang Ros tangi kadia gelis. Kata Rasul bilang gitu tak? Gitu tak pak? Jadi selalu nggak wutuh-wutuh tentang ikannya. Nah Rasul pun jempol jawab. Bahasa nusantun. Manggil gesae gitu. Bahkan Rasul mas semakin tua dan semakin mesra. Jika hiji waktu Siti Aisyah teh dilahut ibu. Siti Aisyah teh dilahut. Pipi Siti Aisyah dikenakeun karena dada Kanjeng Rasul. Gadau Kanjeng Rasul dikenakeun karena mastaka Siti Aisyah diusapan bari pangaoskeun Quran ku Rasul teh. Ibu pernah dilahut ku si bapa tara. Pernah dilahut ku carage teh. Pernah henteu. Boro-boro. Boro-boro dilahun, buku mengalahun. Ya, diusapan di bangkoskan Quran, nikmat. Hiji waktos kata Rasul jumangku Siti Aisyah, sumping mertuan Abu Bakar. Duh ya Rasulullah, hapun ten abdi ngaganggu, ih Abu Bakar ten ngaganggu. Abu Bakar sama Rasul justru, lamun ayah salaki, mangku pamajikanana. Bakal dihampura dosa salaki saburan anu dipangkuna. Mata kelamun bojongna gerane awakna ngilujeng. Kitu ge lamun sok mangku bapa osok tarang. Tarang. Ya. Lamun ibu tara dipangku, ibu sing hideung we teh ibuna. Jadi si bapak keur santai teh samperkeun diukan ku ibu, bapak hayang pahala. Leuleuh atuh da aing. Boro-boro mangku ibunya. Sok, nah. Nahan bu. Gitu tak aja Rasul masuk awal dan kentali kaya jalan bojo teh gitu. Duh, nikmat. Ya Allah Pak, ya Rasul mah. Kaya ayah maksat wengi. Rasul masuk masian kode di siang kene. Buruk itu tak kodean di siang kene. Bu, ya wengi bu. Mam, ewang imam. Siap, ada gitu. Matak lah putus ayah sinyal gitu, ibu tak. Siti Aisyah malah langsung sonten ke ibak. Ibak. Pas ibak teruh, gak usah sengitan. Itu ibu tak, balik kulungin calon gitu, gak usah sengitan. Ya, kecot-kecot, minyak sengitnya para punting. Kadang udah caput di duyung. Kemarin saya jurus salaki, si nyong-nyong dipakai. Salaki asli ke kamar, lo atau nutupan irung asal buruk kuburan. Jual buruk ikat buruk-buruk salaki itu. Bisa mau main. Oh, buku pemajikannya salah parfum. Minyak lu sengit, atau minyak kelapa kan ini. So, kalau kecerot-kecerot kita. Bahkan bila perlu ibu sok dangdos menaik kulem deh. Gimana kesalahan juga salaki segala dipakai, kumaha. Di luhur pakai kutang, kaos sang-sang, kaos pondok, kaos oblong, sama kaos panjang, sama training, sama jaket, kahanap na, lu ngokolor, sama tanda panjang, training, sama levis, kalau anda kesampean ngokos kaki, panahal ngokos tangan, bengut di bengkudeg, kuandu. Salaki asli kamar, salaki ari aing mikirnya di mana. Sudah bumi dia ini. Hari mana kulam yang carogeh tong sok itu ibu khusus kan anguante. sok acuk-acuk transparan anu terbuka anu da carang teh. Mikir mikir saya. Tapi ya. Hal ieu teh bapa punten halu kita juga nanti juga seureuy. Padahal punten kadang-kadang seueur perceraian terjadi masalah ieu. Ibu hare-hare kadang-kadang gitu. Ibu rek sare jeung salaki ibu keluar kulit juga kunting. Ya. Eta naon? Eta biwir beli gulung juga belut menang moel. Tiba poe canikat kuntu. Pas sare jeung salaki paharut-harut. Pas bersih muncra kana beget salaki. Untung teu talak tilu oge atuh. Sok dangdos ngawedak ka dina. 12 on lipstick sok dangdos sok 2 jam bakal ijak teh dangdan sok dangdos tos dangdos tawis-tawiskeun ka carana tong tarik teuing ibu kana cepil gawe bapa bararade ibu nawaran teh pahala 70 lamun ditawaran 30 ageung mana 70 jeung 30 lamun ibu yang 70 tawarkeun. Sok, bade mah, tawarkan sok, bararade, iya. Tim guring kan ada tahun siang di Polrestabes di Bandung, sarang ibu-ibu polisi di Bayangkari. Ngeriwaskan kio tah, kena ngacung ay ibu polisi, kausan, punten, upapin tos ditawiskan, tetapi tepayu, jago mahal. Kemudian gue teh ibu lamun teh payu, ibu pahala menang capek hente. Pahala 70 mah geus menang capek hente. Pak balik aduh mah capek. Alhamdulillah cepat teh ibu teh aing mah capek. Pahala mah menang. Kata sok tawarkeun nya. Itulah. Ya tong sok sur alasan. Wah, kudu imbang usum kieu usum tiris. Kali sih kudu mandi mati kudu kumaha. Mandi na atau kuci hane, tiarah borong dah kita. Atau kuci panas, mandi na kuci hane tu. Islam mengharamkan mandi kuci panas. Kuci hane pun tidak naon. Bener gitu? Atau bunuh diri kuci panas tu. Nah, tiarah borong dah kita tak. Kuci hane. Sok, mana? Lah, ibu. Matang sok, bapak orang wadah ke telikanya di rumah tangga. Suami istri, bapak dan ibu bahasa sing santun. Mang ada temui bahasa merek abah mape. Panggilan mah. Rek papah mamah pe. Rek ayah bunda pe. Rek pipi mimi pe. Rek papah mamam pe. Kari pantas mah. Ya, bapak terus mana? Sok, papah jeung mamam. Abah yang orang balai enak, papah jeung mamam. Pak, iya mam. Papa, iya mamam. Mamam, iya papa. Pap, mam. Mam, pap. Papa, papa, papa. Mamam, mamam, mamam, mamam. Hari panggilan papa jeung mamam, ada hal jeung karedok leunca. Iya. Aduh. Banget teh, sehingga saya ketemu lima. Sama-sama, saya cuma mau jemput. Makap di Sunda, apa di Sunda, lamun abu dak orang. Lamun anyar panganten aya AA jeung aing geura teh AA jeung aing. Lamun sini pak ini raos teh Bu. AA jeung aing geura AA. I. Raos teh nyambung gitu. AA. I. Cepi-cepi AA. AA. Kurang oo ieu. Alimah hayang teh heula. Tuh, jawabnya. Tuh, diingat bahasa nu santun, nu indah, mata kraus kacepil, bojo, aku pilih bojo, terawas, indah, sudah matang lah bojo. Siap, ibu? Siap, bapak, gitu? Kan ada yang belum mengingaran, kamu majikan, teh. Ya, maharum pun mitoha, juna. Mengingaran. Tong itu, atuh, gak ada yang saya tak ikin? Tuh, saya apa ikin, Aisyah? Supaya Yusuf apa ikin, apa ikin. Nah, kau panggil Nami, sok. Kau panggil Nami. Landian, saya. Ya. Wotekun tali kanya nanti di rumah tangga jeng sak, jeng anak. Oh, jeng budak oke ibu, kan deh. Papa, kanya kabudak teh ulang ku mere duit wungkul. Tinggal ikun kanya kabudak teh, kuma perhatian kabudak teh. Papa didamel, cik atau minggu mau usahakun, ngariung, jeng baru dah. Ibunya, kumaha awal dokter kerana ya, sok canak alun-alun ke Bandung tuh nya, sok naik mobil bandros. Ibunya paling mobil bandros ada waktu. Gitu kan, akhirnya bapak buntan, akhirnya papi janteng alih ke alun-alun Bandung. Papi janteng alih ke Bandung, enak, malijah jelma teh. Komol poe minggu, ini. Tapi ya, ini video ya. Malam minggu, macet, nah, Bandung tetap. Malijah ya. Ya, sok, canak amang, sok bahasa ini kita kabudang-budang om. Sini saya kadeta, gua sok kasar kabudang teh. Ibu kamu budak bertabuk duit, mana nyukur artos tu kau bapak siak. Datang kau mana, apa nyukur artos tu kau ikat hidung siak. Cek budak, nah ini pas siak saya si, aing anak sahanya anak siak tu. Itu tama. So, bapak kamu ngur, bojo terbobot, ya. Bojo terbobot yang paling usapa, apa nya? Kabudak ini di usapa, lebih kulupnya. Bari baca alam nasar ya. Ditiupan dan nyanyi baca alam nasar teh. Kurajar orang di baca nami budaknya budak depan baca nami nusai. Itu kak. Panya kak budak kan yang punya kak budak kan yang bareng karang ngosok sanggenahna. Yang bareng karang budak jepret. Adina japron. Ngosok sanggenahna tuh lalu juga di Cicada, Suli Bandung. Kayak budak sakasem-kasem bapak budak ngaran Suhadma. Penasaran kami taruhkan, mama itu butuh bulatnya lu sakit-sakit, kasih pikir. Karena ini suhan mah, ngaran jadul. Suhan. Eh Ustaz, itu suhan mah singkatan, naon. Subuh-subuh, poe ahad, tanggal 5. Palingan lanjutnya ngaran Sabtu ji. Dan baru lahirnya sampai Sabtu, tanggal hiji. Kadang-kadang ayat perpaduan ngarannya, perpaduan kelahiran inung jeung bapakna. Bapakna lahir Salasa, inungnya poe Jumaat. Budak lahir poe Rebo, awewe, diberi ngaran Sarboa. Ya, dah. Budak tepilu, nucika, biringaran Ahmad Todi, panggilan Anton. Riwoh dihulikun, bapak surang ke sekolah deh. Ton, Ton, diimu sama orang Ton, tiluan sah, bapak Anton, mama, tuh. Dihulikun, ketuk batu ratanya. Mata si biringarannya si alus, budak tadi nyangka budak, bapak. Ya. Budak terluka dua terlaki dari ya laki dari wanita tadi berikanan Muhammad Saulan panggilan Olan. Ibu balik ke mana ke pasar, kesana masuk kasur kenal terbobo Olan. Salah dari wanita. Maksudnya terus saya si Olan. Ini lemas-lemas terbobo Olan salah dari wanita. Ibu kata lu budak kata awewe di berikanan Ritna. Jadi neng-neng rawasun neng Ritna eh di sisi-sisi. Salah deui wae. Kan kumaha teh RT? Masyarakat teh datang jebul isu-isu ka imah Pak RT, Pak RT, ibu aya bapak, ah biasa bapak mah tuli tukang weh dieu mah tengamanian si Ritna. Maksudna tengamanian budak nang ngaranna Neng Ritna. Usah sisi-sisi teh apa tuh? Salah deui wae matak sok mere ngaran ka budak ari Ahmad, sing alus we ngaran teh. Ya, nah gitu. Sing mernah, sing raosen dipanggil ku batur, itu merengaran Rinya Ahmad. Nah gitu, batak sok, kanya depan gitu. Ibu bapak kapungkurnya, nah gitu budak geletik kayak di kanya ah. Tapi ke budak bisa gede depan di kanya ah. Bakar ku kanya ah, ini beri perhatian, teh kapan diajak amang kamanan. Itu kanya ah ke budak kurang. Sok, beli Ramadan, omong ya, ngerawatin gede kanya ah. Gua sampai kan jadi musuh budak kurang ya. Para panggilan inung bapaknya jadi musuh inung nama itu bilang. So, tak gitu. Saya sampai juga wotekun telikanya jeung tatangga. Wotekun telikanya jeung tatangga. Urang hidup bermasyarakat sama sing alalakur jeung tatangga teh. Lo sapa baut-baut dua rek Ramadan, pantari geus di hampuraan. Ya, lamun dia antara ulama jeung umaro, naon teh akur hebat. Pak DKM sarang Pak RW di dia sajalan hebat. Pak DKM ngedu program didukung ku Pak RW hebat. Pak RW ngedu program didukung Pak DKM sejamaahna. Pansae. Soal kebersamaan daerah teh ulah aing-aingan. Sok punten da ieu tinggal. Ieu acara tiasa sukses kieu teh naon? Ayeuna persatuan, ayeuna kebersamaan. La quwata illa bil ittihad. Moal aya kekuatan tanpa persatuan. Moal aya kekuatan tanpa kebersamaan. Itulah indahnya kebersamaan. Sok sing aya kebersamaan di daerah teh. Lamun daerah ieu hayang maju sing bersatu sing aya kebersamaan. Di daerah teh pasti moal aya moal urang Bandung ngumpul kan. Ya, aya urang Jawa Tengah, Jawa Timur nya, aya urang Padang, aya urang Medan berdetik ini teh kitu beureuh masyarakat teh sing alakur. Ya, so sing alakur. Lamun hayang rame mun hayang rame ku serius di daerah sing alakur sing aya kebersamaan. So gosok hari ngalikin jasa lah, ya tongsok ayang ngalikin jasa, ibu punten, ayo cai kopi dia milik karangan abis setek kopi, lu buka jasa nawan, lu buka jasa nawan, gulanya, eta gula disebut-sebut kata abek, cek si bapak, bu punten, bapak teh ayang kopi, panjukin kopi kali ibu, ada kopi ibu teh kan. Ibu tanya hidang, kata hidang teh ibu tanya kopi yang unggul tu pakai gula. Bangga bapak tak kopi teh. Diuyu pun si bapak, ibu beli payah dia kopi teh. Apa si bapak panjukan kopi? Kau jemput tu pakai gula tanya. Kau streplek deh, namun hayang kopi pasti digulaan. Begitu, digulaan tu ibu teh. Kata nunggu duga jasa teh. Lebih ke amis kalau kata kopi teh ayah gula. Gula nunggu jasa nak, tapi tu abak tu disebut-sebut. Tah di daerah teh sing kitu di dieu teh. Sarajan boga jasa teu disebut-sebutku saha wae keun bae Allah maulina. Tong sok hayang disebut-sebut jasa keun bae. Ya, sok sing aya kebersamaan. Urang sing alakur, urang weuteuhkeun telekanya ajeung tatangga urang. Jeung dulu urang, siap? Siap teh? Iya. Kita nu kahiji. Jadi nu kahiji hikmat peringatan Isra Mi'raj teh urang bersihkeun hate urang tina sakeureun penyakit-penyakit hate anu bakal ngancurkeun amal alus urang. Di antawisna pikeun sifat hasud. Kita ingin kitu ya. Oge sifat dendam urang pikeun da hate urang, urang geutas ku hampuraan, oge urang geutas ku naon ku ngaweuteu-weuteukeun kalekanyaan. Eta anu kahiji. Nah, kadua sabada Kanjeng Rasul dibersihan hatena. Rasul teh kumaha Jibril dideudeulan kana manahna naon? Kaimanan. Dideudeulan iman kana hatena. Kana manahna. Naon sabda? Iman teh modal, Bapak. Kanjeng Rasul bade tepang sareng Allah. Pamit teu geus modal kaimanan wae, moal sukses. Buktosna Kanjeng Rasul bade miras tos dijagaan ku jin iblis. Ku iblis bari mawa obor. Nah, sifat terjadi Nabi tepangga sareng Allah. Tamatak ibu, lamun bade ngadamel ka saean, sok aya rintanganna, sok aya halanganna ulah aneh, Pak. Lamun urang bade ngadamel ka saean, sok aya halanganna ulah aneh. Rasul kitu bade ngadamel ka saean teh, wah dihalangan ku iblis. Bertepangga sareng Allah teh dihalang ku iblis, sifat terjadi tepangga sareng Allah. Matak dibersihan modal iman. Kedua modal kaimanan, matak hikmah nu kadua tina peringatan Isra Mi'raj teh yuk urang dedelan kaimanan tina mana urang sadayana. Sok tanamkeun iman, tanamkeun takwa, teuk kana hate urang. Naon sabda tanpa kedua kaimanan bahaya. Haduh jaman kiwari lamun teu gaduh iman lamun iman coplok bari kumaha. Aina bahaya, aina panunggal harga malalaha lamun teu gaduh iman bisa buruh diri jelema teh kabeh. Kan kusap gaduh iman, sok serigala pangaosan, cakat cara jami-jami soleh, kuat pan gaduh iman. Ya, komang digejulukan ku beas plastik pan, debunya. Awas, tak saya beas plastik kan namanya. Sok tanya pun keimanan, kerbodal hirup kurangin iman teh. Akhirnya sok seur ibu-ibu terus petot iman. Bejana di mana-mana perpangawasan sok sok ibu-ibunya tua yang sok ibu-ibu pangawasan di mana-mana di masjid raya tuh nak ngomong-ngomong salasa, kau salasa pang minum nata majlis teh, buka gedung 1,000-7,000 tak ibu-ibu ungu sesuatu nata pangawasan teh, apa rosdanya? Ibu-ibu ungu dah, tapi seru teh elingna ibu-ibu tu, minta ngaji nama tapi terus teh eling itu lupa. Ongkong banyak apa ngawasan, tapi terus saroplok di mana teh? Terus paretot, terceplokan petot di mana teh? Terus serbuan baur kacarong teh. ningali kasalahan kita ningali duit, pun bela duit, 100.000 karena karangkeun barema, barema, barema. Heueuh duit manyun juga bemo. Di moli bibir monyong 5 senti. Manyun tung keripit, hahai tulang bawang. Bibir nyungcung tegablek duit, kasalaki ngajak perang. Mun salaki duit carang, kasalaki ungung wang-wang. Di dapur beli trong treng-treng, budak jadi kabaleran. Mun salaki loba duit, kasalaki cawat ciwit. Bari butak gitek birit, ngabibita sayang berit. Duk itu mah cewek matre. Aya duit bageur kasalaki teh di toelan. Pak Bade, ini nawaran dibeli duit mah. Nah, uang duit mah ditoyak ku calaki ke piting siah hardang. Bila pas saya di sakit ya uang duit mah. Hiji waktu pas saya wae, terus pas saya akhirnya kan. Akhirnya ibu pun tadi pak, tahun bapak juga ibu ke pas saya pun tentang sok, bapak tong sok kabur. Tekrudingan ke imah pak, kau sih pisah tempat tidur, kau pisah kamar, pisah tempat tidur weh. Bapak ngelehan di hanap, ibu di kasur kan bapak di hanap. Sok, yakin wali lah mual sok, abang nanya. Bapak di hanap, ibu di luhur kasur, dah mual sare mual, mual paling lu mual. Huwe huay, jangan sok. Bakar tuh huwe huay. Di wali lah huay na esoraan. Si bapak tepan huay. Wah iya. Di hanap. Wah iya. Hujan ngegebret, gebret hujan gede. Langsung nyambung ke luhur si ibu. Banyak atuh. Tuh bakal damai pacantan. Kan kalau tekuru kabur keluar imah pak. Bisa tempat tidur weh. Tengger pasean deh. Ya. Itu teh ibunya. Maka deh ibu, kade. Tong-tong cewek mata ayat-ayat artos, tayat artos, anger bakti ke caroge masih bagus, ke caroge tertinggalikan, isi solihah teh. Pancing isi solihah teh kumasar kanjar Rasul. Iza nadorta ilaiha sarokka. Di balik tinggal pun caroge matak pikara sepun caroge. Jadi bapak teh dengan ibu teh, ngesep teh. Ya, tebosan dengan ibu teh. Di balik pemajikan asal rumbuk lah. Rumpak. Nah, kumacarnya si bapaknya sampai betah dengan ibu teh dangdan. Itu sok dangdos gitu ibu teh juga tadi dengnya. Itu. Oh, nah, cobi lawan ibu terus tuang bapak teh acan baturan ibu. Ibu teh mau kata yang sama lu ada acan kelas si bapak. Bapak uwi di pasar, uwi di kantor, teduh, pengnyamalkan. Ya, ibu sok bapak mangga jalan tuang salik bae dia si ibu teh bapak tuang ibu tungguan tong diantepkeun ibu siapkeun si sedang tisu jeung sapu tangan si bapak keur tuang calembak calembak teh opor kesangna ku sapu tangan nu cepeng ku ibu punten disusuta tarangna bapak punten kesang meni ngoprot kitu beres tuangna eta remehna ka kantun teh lamaina ku tisu ku ibu sok susut bapak punten eta remeh ka kantun dia mah boro-boro gitu kalau gogorokan salah kita harta aku yang harapan salah lagi kalau gogorokan karena kita harus sakit itu mending ngoprot beres tuang remeh dengan kantun nah eta dina lamaina eta remeh nih bapak pasang. Kumaha sih ibu teh engkau sokap pangaosan. Tah di mana petot begitu tah. Di mana kerka mana tak kerka mana mana tah di mana. Ibu mau apa itu ibu lu iman mah bakal diterapkan hasil ngaos teh diterapkan kieu tah soleh jadi bojong teh kieu guru caroge teh itu. Bapak putar ibu ya. Kangjeng Rasulullah bade kulem bae bade kulem. Di mana pada sapa temuan pak, pada hubungan suami istri Rasulullah punten ibu sok nyiapkan elap. Hari elap pernaon. Elap pernaon. Kerbepel atau elap atau apa. Pada kelom teh nyiapkan elap, Rasulullah tak sok pak elap elap. Mesti etan Rasul jeung bojona kabayangnya. Bere sapa temennya bojona pak elap elap ibu. Pangalap elap. Kurang ngoboro-boro pak. Cuk bapak tema tuh lapan ya olangan. Jadi hati dikitu-kitu itu lapan ya orang ini karena rujit gele gitu masalah kibut gitu akhirnya gitu ayah ke ya akhirnya gitu ayah kita ngaku era so pengalapan ke tentunya gitu lah matang sama cobi lamun imannya iman tersoktara mau namang gitu bakal bager matang punten bapak ya ngarah timur rasakannya ka bojo sareng ka caroge bapak ibu punten sore Imam Romli pak bapak heula ya sore Imam Romli cik cobi cenah 5 menit we beri pak ibu teh terus kulum tipayun bapak teh meh kulum tutup si ibu ujuk kulum di kasur di kamar 5 menit tinggal isok tutup tinggal tiluhur rambut tepi ka handap ku bapak tinggal tutup apa bajikan mak teh kieu geus teh baheula mah teh kieu rambut teh kieu ningal pipi teh kieu irungna teh kieu mun ngutrak ya ayeuna mah aduh serba kakurangan tinggal buuk geus tinggal bodas ku hideung teh bisa dihitung tinggal irung geus ngutrak bibir di jebleng coba susu rayun ngaplek kemana-mana kalau bambu tunggu sih itu betul jika nawan oyang gitu tinggal di tahanap nah tapi cek bapak deh emak sajat emak kia emak enak mengeskolot mesti pun bojo tegus ngurus abdi ngurus ngurus budak perjuangan pun bojo tegus mesti bojo teh tiba-tiba ini sungguh lebih kasar lebih kaputi ngurus abdi di barudak Gusti mugi pun bojo teh sing dipanjangkeun yuswana sehatkeun lahir batinna dicium tarangna ku bapa mah bakal timbul sakanya ka bojo lamun ibu cobi sabalikna ibu cobi lamun si bapa geus kulum tipayun 5 menit besok tutup sok Imam Romli tutup si bapa bapa baheula bapa teh bambang baheula mah jago gede bapa teh awak teh lintuh aya nu mengusti dia rambut geus dugul ieu teuing ngelang tiga kana awak ieu awak tinggal tulang jeung hitu ieu tuhur meuni monyong alah ieu gusti ieu tiga hari dampana meuni kieu geus sawabe heunungku gusti ieu pun lanceuk teh ieu calon ge abdi teh nyadi kieu kata kieu baheula mah aya teh skill ka ayana gusti pun lanceuk teh panjang ka yuswana ieu pun aja teh ngurus abdi tos ngarasian nafkah lahir batin ka abdi jeung anak gusti pun aja teh panjang ka umurna sehatkeun lahir batinna cicium tarangna ku ibu si bapa teh mah bakal timu rasakanya ibu ka si bapa sok saja geus kolot tetep nyaah ka si bapa saja geus kolot si ibu tetep nyaah ka si ibu pa cobi itu soal ulama gitu sorry Imam Romli gitu cara pak ibu pernah gitu tuh bapak kados gitu tuh cobian tadi nah timu rasakannya orang teh ka bapak jeung ka ibu ka suami jeung ka istri teh gitu sok kurang wadah ke telekanya sok kurang tetep tanam ke tetep ke iman orang kalau mutus tertanam iman orang di ibu di bapak tapi ke budak orang ayah teh hariwang ibunya budak orang teh ya lamun diabur teh hariwang lamun budak orang teh ya imanan kosong iman aduh tinggal tah kasih kamari aliman ruas tinggal tah tina berita di Bekasi ayah hiji perhotelan anu ngondang budak-budak SMA anu geus lulus tapi syaratna kudu make baju bikini baju panty HS gitu tah tank top lek mong balik mau jarogin berdoa awet entah lamun eta budak awet gedung iman gak mau ada kan kusat iman nak kosong jauh jeng agama jauh jeng ahli masjid gitu bukti nak baru dak tuh mata tanam ke keimanan di nama nak putra putri orang kan pak sok bedelan mustakan aku ilmu agama lamun tu ku bapa ku ibu di dinding sok titip pun kanu ngartos hari uang enak zaman ni pas kolot zaman saiki dulur zaman wis tuwa Ake anak wani wong tuo, ake dulur dadi wong liyo, ake wong liyo dadi wong tuo. Kartos tuh bu, halwa tuh nanti apa ini? Belang mami ada tak? Kira langkung iya harta sampai zaman ke sekolah. Ayo lo lo babat turun jadi dulur, dulur jadi batur enak. Narima kene karena papatah ti batur, ti batat ti kolot keserangan budak. Lamu kini kemarin papatan, iya mereka kudu kieu, ah maaf diwe. Tapi lamu di papatan kota tangan, ku ini bapak babat turunan bakal dulur. Tapi ku ini bapak keserangan, tuh dulur tak zaman ya ke sekolah. Ada ya, teknologi semakin canggih bapak, awas, hati-hati. Kontrol budak kurang terus ke dulu tidak komputer. Kontrol, tuh di Sukabumi ya kejadian. Eta budak di mana balik sekolah, suka kamar, tara keluar deh. Lebih ke atoh, tak ingin bapak, budak kali membanggur, suka kamarnya tara keluar deh. Ternyata hiji waktu kepanggil, pasti buka ke kamar, ternyata eta budak ke sabu-sabu. Ternyata di kantong nanti nyakuan narkoba. Awas, hati-hati, kontrol budak urang. Wih, sekolah dikontrol budak urang. Berang naon tak sekolah anak. Beres ngawas, kontrol. Berang naon ilmu nanti pengawasan. Kontrol, tahu, pak. Bahaya. Haur, ini bau dia. Karena budak urang yang kehidupan pakaian, serba serba merecet juga lebut. Apa lebut? Itu merecet. Sirah di tiungan, anger pelabah dada merupan. Ini kumang. Sirah di tiungan, baju merecet. Karena merecet, pelabah dada merupan. Ditanya pun setelah laki, ngambak. Setelah laki itu bukan merupan wae. Pelabah nongeng, gak tinggalin tongo. Gitu pak. Iya pak, gak tinggalin tongo. Pakai sepan, asuk karena angkot. Begitu-gitu, nah angkotnya. Kok mau disoe? Padahal tak perlu gitu-gitu, tinggal kio gengkak kok. Nah, kadang remaja ayeuna teh kitu sok neangan teh baju teh ala-ala artis anu terbuka aurat teh baju legmo boga pararono pan kasir pulang kusuna awewe zaman kiwari engami lancingan begi atawa ngerok mini persis juri kiliwuri atawa acuk na bonglek, acuk na katek bongkelek, ari lempang eta luhak leher, persis jiga kucing bet, atawa pondok rambut na, mode di zaman ayeuna, gayana ala Madonna, ngan hancak kalbau kelek. Kayak ibu-ibu wae, kayak si wae, sosok atau lelaki karena adil, karena aja karena pemangkat dia. Lelaki tampang na elit, hari ngaleet sok koyong setrit. Jadi acu koyong dina jaket kulit, kan hancat kan gablek. Mereka kacida si ibu dia, ditarik ke gablek, duwul. Awas, tanda buka iman orang, iman yang tinggal puta-puta orang sana ya. Ada ibunya, ada bapaknya, puta-puta orang, kade. Kontrol, kontrol kade. Oh, mata, sok, degelan keimanan. Peringatan Islam ya, hikmah tinggal peringatan Islam yang suka dua teh, kurang tanamkan keimanan orang, tinggal mana orang sana ya. Ya, panggil, dipanggil, dina ibadah saum kumah, ya ayu haladi, na amanu. Hei jaman-jaman lu aliman. Jadi lu dipanggilnya lu hei itu iman. Lu tuh iman lu tuh hei. Matak lu wajib saum salami Ramadan itu iman. Matak sok tanam tungka iman nanti enak-enak. Siap ya? Nah itu aduh kedua. Dedelan keimanan. Tanam tungka iman tidak pernah orang sadainya. Itu aduh kedua. Gitu cerita Bapak Ibu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Rasulullah, ya Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nuka tilu, hikmah nuka tilu dari peringatan Isra Mi'raj. Sabarnya kanjeng Nabi di dalam keimanan di mana-mana Nabi tak ada bulan iman dia setelah salam alam malaku di dalam laut juga Nabi terpaksa sama Allah. Tapi dia Allah mempunyai perintah ke kanjeng Rasul ke kanjeng Nabi salah satu perintah etat perintah sholat anu lima asal namun 50 waktu kabayang pala pun sholat 50 waktu. Mua ayah tukang sebelah, mua. Mua ayah tukang bakso tahu, mua. Mua ayah tukang, mua ayah tukang... Hah? Iya, mua dia. Mua ayah PNS, mua ayah tentara, mua. Nah, sama. 24 jam berbentuk, ya pakai sholat tuh. Karena dia beres, sajadah tadi, Allahu Akbar. Itu tuh, Bapak Ibu. Mata, sholat tuh. Ayuna, yuna, untuk hikmahna. Urang tingkatkeun ibadah urang sadayana. Hikmah nu katilu tina peringkat Isra Mi'raj teh ibadah tingkatkeun khususna ibadah salat anu lima waktu. Untung lima waktu, 50 waktu. Tah kota ayeuna kebutuhan ya. Lamun urang Bapak Ibu nuju salse mah qobliyah ba'diyahna laksanakeun salat teh cukup pardu wungkul. Qobliyahna bade imam. Assalamualaikum gajleng. Teh naon atuh ningali preman pensiun. Maut pada di tanda tanya. Nah, tapi beres salat wiridan heula. Ya, nah. Tenang, qobliyah barang sarakeun aya teu rusuh mah kajaba keur rusuh. Imah rusuh teu rusuh teh anger we salat teh. Pandu ku tara make qobliyah jeung badiana. Peningkatan atuh sok ibadah ningkatkeun Mi'raj aya nama. Ibunya, bapak ieu tara lek berjamaah ka masjid sok sing geutah berjamaah aya nama ka masjid. Ya, berjamaah ke masjid yang namanya. Ibu lah mesti bapak tanda ke masjid, pembelikan mukena ke ibu. Ibu ke pasar, besar mukena dua. Pak, ya, ke mama, ikut bapak hiji. Atau apaan bapak mah lelaki atau di mukena segera. Pak, bapak mah sholat di bumi wae. Terus sholat di bumi wae juga awewe. Bapak, sok aku mukena ke bapak, karena pantas. Karena eraun, ibu, tak sok beri mukena ke ibu. Bapak, bapak, lalu bapak ada kibasan mukena ku si ibu sok sing ketua ke masjid jadi ahli berjamaah di masjid peperihun atau berang lohor asar tu ayah di bumi cik atu bagi pisah subuh mah kamarah cik komo subuh mah maketa punten sok sing rame sing makmur masjid itu ke berjamaah duka diri subuh sebelah janjar ya 10 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya tuh dah rutin lagi aki-aki. Coba tuh di daerah di Bandung, mah aja di daerah rutin pe aki-aki ngahalang, ada si abang ngajem opat yang kasih halang udang. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Para wargi sadayana ya waktu si masjid patut dijukun dan buopat dan kumijabang-abang yubuh robana ya robana dalamna anfusana wa ilam takfirlana wa tarhamna lanakunana minal khosirin terus baca robana tilu kali uru nyangut demo si aki hati robana etanya robana pake etan kukuhulun akhirnya datang nyangut aki-aki deh datang ke masjid Bali Bandung akhirnya datang waktu subuh adan subuh teh aki-aki dihuntu campur jeung heuay. Asyhadu khairu minan. Suwe yang udah masyarakat. Beres adan akhirnya nu aki-aki tiluan di masjid teh subuh teh. Nu adan aki-aki. Nu komat aki-aki. Imam aki-aki, makmum duaan aki-aki, hidup aki-aki. Eta si aki maca patihan rampeola atuh huntu tinggal hiji geus kumer teh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cek makmum teh. Amin. Pan makmumna aki-aki deui. Beres maca patihah, maca kuliah, pabaliun, tepangin jalan kum dinukum. Kuliah ayuhal kapilun, la abudu ma ta'budun, wala antum ma ta'budun, wala ana abidum ma ta'budun. Ayo ta'budun. Kumaha ingetan ku si akhir teh eta imam lakum dinukum. Lakum dinukum. Eta imam karek sadar lakum dinukum waladoli. Amin teh wae. Eta saparapa jam salat subuh can meunang sorokan. Mana pemudana atuh agak diungkung. Patak enjing subuh di masjid sepuluh pinuh ke pemuda. Lalu di acara sukses di acara barokah, enjing subuh pinuh ke pemuda. Patak punten bapak lamun subuh, masjid yang pinuh adana ala tentara. Tentara mah panjang heuras. Naon panjang heuras? Panjang napas, nah heuras, sorana sakapana menih sih lu. Tuh, kieu, ari kieu adana. Halo! Ibu lewas deh. Ini salah rewa. So, lamun ada nak itu isu masyarakat bakal datang ke masjid. Nau, yang mau apa nih kalau itu kan ada. Kemudian ada gitu atau. Maka pun kan ada subuhnya tunggu aki-aki ke pemuda aku ada subuh mah. Nu ada sedek pemuda, misalnya di Mekah, di Madinah, coba itu di Madinah ada aki-aki, kenapa kan aki-aki? Ya, jadi itu mah, dari itu maka gitu ada teman di saetik di patri. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Adan subuh, ku penting-pentingna salat di ditemu di Mekah di Madinah, ku penting-pentingna salat as-shalah panjang naung ponok. As-shalatu khairum minan naum. Cak wajib lah situ nya. Ditu mah kitu. Di urang mah tibalik as-shalah panjang naung as-shalah ponok. Naung nu panjang urang. As-salatu khairu minan naum. Eta wae saya pengen jemmi mah. Di alu-alu ada teh. Naum panjang kumaha masyarakat teu ngupingkeun? Pletung bujur teh ka luhur. Sirah mah ngecep kene ka nu angel. Solo setan kada bujur pes. Bolor deui. Deui teu ada kitu ibunya di Arab tadi bakal di Bali nya di Allah kondisina beda situasi beda. Nikmat ya adan subuh teh adan awal jam 4 jam 2 terus keluar jemaah teh. Keluar maktab bri ka masjid teh. Itu mah kitu. Lamun imam teh bae raos ka lamun Syekh Abdurrahman Asrul sas imam nikmat kana hate. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين dhalim. Tuh, di aminan juga tarawih. Nah bener, aminan kumadolin, bu. Aminan kumadolin. Sok, sampai banget, nah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya ho. Alhamdulillah kemohon dolin, dolin rata, amin rata. Dolin kaluhur, amin kaluhur. Tahu lagi ya. Iri rasul Allah sakim rasul Allah tina nam talahim wari mukul ya lagi melontoi amin amin. Nama irit amina, dolin na irit. Mata kuteng ke imam taraweh dolin tong irit irit. Nama sama amina bisi irit, bisi ketarawehan amin dah. Imam tong irit irit dolin, bisi irit amina. Ya, kata sok, ya persiapkan dah ibadah orang sih tingkatkan tahun beresal Ramadan. Siapkan sam ilmu na, ya siapkan ilmu na, kan deh, ke akhir akhir Sa'ban, punten, dina akhir Sa'ban, kita tong saum, diharapkan saum dina akhir Sa'ban, pengingin, normal gitu, kita disebutnya yaumus syak, ibu sok Senin Kamis dia ada lah, bisa pas Senin pas Kamis atau pas Senin dah, yaumus syak, poyan ragu-ragu, poyan diragukan. Katakan sok ayam tipayun, saum degeningan, sok ayam pang keng, kan gitu. Berulang macam terasa ruah di orang makan. Katak, putar siapkan ilmu nak. Siapkan niat saum nak ada tak? Si, si apa? Si apa kan deh? Apa keren tu? Ya, tambahkan. Putar ibu, lamun hilap niat saum Ramadan. Pan saum Ramadan mana niatnya kena tiwungi. Ya, terbiasa ayo. Subuh subuh dia ternyata selamun saum sunat ternyata selamun saum sunat ya ibu teh jam sa oh, subuh teh terus kulem bapak teh uga jam 10 di subuh teh tajan tajan tuang leut tajan kalau ngelebet tenang pisan ah niatan puasa we cara puasa sunat sah tah Ramadan mah biasa kada wong ini niat upami bapak ibu hilap niat Ramadan dia hilap niat mungkinnya bapak ibu dina eta poe wajib ngengker. Tapi kesawa kali itu kudu kodok. Kudu di kodok. Wajib ngengker katina eta poe teh kan kesawa itu kudu di kodokan. Lamun hilap niat, matak kade. Niat ulah hilap. Ya, matak sok sigetol tarawih di masjid biasa imam sok iya ban sok kan sok mimpin. Tadi si bapak teh kabujeng, ibu teh kabujeng tarawih di masjid, ibu mimpi kuring kabujeng teh pas tarawih niat. Niat teh tarawih hale pemeh kulum niat kula teh kalau aji. Ya, awas, siapkan almona. Matak sa Imam Hanafi aya niat sasasiheun. Tapi ieu ya, keur ngantisipasi bisi bener-bener poho. Ya, dina malam hiji Ramadan mas tarawih teh memeh niat enjing niat sasasiheun. Lawaitu soma syahri Ramadana kullihi lillahi taala. Katanya, lawaitu soma syahri Ramadana kullihi lillahi taala. Jadi niat abdi saum sasasi Ramadan sakabehna lillahi taala. Eta teh bisi antisipasi bener-bener pohonnya. Kalau haja-haja ada kesabulan tadi mangga sabulan poho niat deui. Teu meunang teu kaci. Ya, keur antisipasi bisi bener-bener pohonnya tah. Mata kade ulah hilap niat nu saridinten salami saum Ramadan. Kade. Ya. Kade puasa urang sing siga puasa hileud ulah juga puasa orang. Kau puasa hilang dah nusna, puasa hilang. Tapi orang soleh sampai Ramadan teh, gotol kamar cing, gotol sodako, suping sawaka itu anggarkan kasalannya. Pan hilang ti beribu hilang siapa? Hilang dengan gantung man. Pan hilang pan siung kan hilangnya, siun ate kan hilang ti dengan riba. Ngemak oke siun kan hilang pan. Tapi lamun hilang dari kupu-kupu, hilang dengan gantung jadi cacat cacaka. Ya, perwujudan betapa posa. Jadi kepompong. Kalau tidak kepompong, jadi kupu-kupu, jadi makhluk lucu. Asalnya mah hileun, tapi geus jadi kupu-kupu mah resep tarerek. Apalah masih kupu-kupu sirama-rama, hebrai. Resep para kupu-kupu teh. Keuh hileun kene mah sararieun, tapi geus jadi kupu-kupu mah resep. Ya. Padahal teh hileun atuh patak pantu di alun-alun Bandung seueur kupu-kupu malang. Kata hilang pak, kan bisa ada. Iya gitu karena si muri pakai tuh ngelewat pasir raya apa gitu kan. Hei bu kita ngawas tempat ini, ibu ya teh. Eh tawaran tawaran, tinggal di kopi ada tuh. Sudah naik, kita sembunyi gerak gerak ui atau dua apa kacar kayak ngelangana. Jujur. Nah ini lucu nawa, lucu usaha mau nanti atau usaha mah kan urusan karaoke neng, neng neng atau apa ada mah tergantung karaoke. Terus juga usaha nyari lagi teh. Tuh dia tuh tergantung karaoke mohon pak. Saya juga sedang gerak ui air mata pak. Kan gue pun dengar apa teh. Kamu cara badan jadi karaoke api gitu. Ya, mau badan, mau cabius pak. Eh, nanti kita itu di kopi aja, di sorban kia. Oh, obatnya pak Ustadz deh, ya, bisa Ustadz macam gratis. Koplo. Dia bisa Ustadz gratis, barokah, koplo. Kayak gitu ya, weh. Nah, awas, Bapak Ibu, bener. Sok. Awas, maka ulah juga puasa orai. Kebanyakan puasa orai. Bagger, nanti Ramadan wukul. Tinggal orang, di mana orang terpuasa ibu, sama tinggal orang terpuasa ganti kulit, kerbengar, ganti kulit, orang masak dengan rungkun dengan sepi. Di mana orang terpuasa tong boro-boro di, nanti tong boro ngaliwat, toel we, mau macok dan terpuasa. Tapi lamun geus beres puasana, ganti ku kulit anu anyar, tong boro-boro toel, ngaliwat hareup bae mangali pacok. Taloba jalma teh puasa teh juga puasa orang. Bagera Ramadan wungkul ka masjid getol da bulan puasa. Tadarus getol da bulan puasa bulan Ramadan. Eh salah kali itu mah geus tara ka masjid deui. Tadarusan geus tara deui wae. Anu kieu teh puasa orae. Ya. Bagera teh bulan Ramadan wungkul. Jadi anu kitu aja dia ya. Tong ngaku era. Ya, watak kurang masih juga puasa jelet bagur na Ramadan teh sumping sawaka itu silangkung bagur, silangkung soleh, silangkung jadi ahli masjid, ahli berjamaah, ahli kapangosan. Sok atas kesimpulan anak hikmah tidak peringatan disengkir hati yang mungkin teh hiji bersihkan hati tidak segera meningkat hati dan bakal hancurkan amal Allah surah. Luka dua tanamkan keimanan urang tina mana urang sadayana sama iman teh modal hirup urang sadayana. Luka tilu, urang tingkatkan ibadah urang sadayana, khususnya ibadah sok ke lima waktos, utama nangke pada suping Ramadan, yuk siapkan ilmu. Nah, bahkan ke ibu bapak taruh suka guru-guru di dia, kumaha ilmu-ilmu pada dipayungan di rasasi Ramadan. Kumaha bab saum teh, kumaha pembatalan saum teh, mana pembatalan pahala saum teh, kumaha niat saum Ramadan teh, mangga sok taruh suka guru-guru lu di dia. Sakitnya begitu karena sana kartel. Alhamdulillah, walaupun guru kamu ngaji geus dirasa etik, tanya jamaah kamu geus kahartieun buru-buru eureun. Terus kartos, kartos, ayo dibikin cani. Kumaha ieu teh? Walaupun guru cakil lamun geus ngajaran dirasa etik, sok tanya jamaah mun geus kahartieun eureun. Lamun can ngarti, ah can ngartos leuyeuh buru-buru eureun can ngarti. Kalau sampai kakak ngaji sakit nanti kamu bertemu itu. Maka demi kata tak sih mungkin kalau jadi guru, mari atau sana pengawasan sakit lah. Insya Allah kalau sambung orang biasa terbang dia amin. Sakit tua ya nanti saya kasih atur terus orang ngaduan ke Allah mudah-mudahan di pengawasan si berkah, nyerap berkah ke orang sadayana, si barokah rumah tangga orang, barokah turunan orang sadaya, barokah rizki orang. Oke mudah-mudahan you seorang sih diduikan karena sesiara Ramadan Allah pada sumpi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulu sadatina ashabi wa sajibahina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdiruna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubaliguna biha aqsal ghaya min jami'il khayrati fil hayati wa ba'da al mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis su'i wa ahlil dhair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir wa la tu'assir inna kulla syai'in 'alaika yasir. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balik lana Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balik lana Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balik lana Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wifadhi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ijabah wa sirul Fatiha. Terakhir hapunten budaya kata-kata.